bisa saja. Jangan kau harapkan diriku nanti. sudah tak suci. Apalagi tangisanku, tiada kau peduli. Air mata bagimu tiada arti lagi. Dulu susah sama-sama, lalu bersama. Mengapa kini berubah menjadi bencana? Harta benda membuat kau lupa segalanya. Thank you.

rumus buaya, benci orangnya, suka uangnya. Thank you. kemari kemari, coba dengar hatiku sehari sejuta kali menyebut namamu. Itulah tanda kasih tertanam di hatiku. Kalau masih ingin bukti, belahlah dadaku, janganlah ragu-ragu. Mari, mari, kemari, coba dengar hatiku sehat.